الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Baik, kita masih melanjutkan beberapa pembahasan yang diterangkan oleh penulis kitab Al-Qawaid Al-Arba', empat kaidah di dalam beragama, yang kita terangkan pada awal pertemuan bahwa di dalam buku ini Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa pendahuluan. Pertama adalah doa setelah basmalah. Beliau membaca basmalah, menulis basmalah, beliau membawakan doa, memulai dengan doa. Kata beliau, as'alullah al-karimah rabbal arshil azim ayat awal laga di dunia wal akhirah. Saya memohon kepada Allah yang maha mulia, Rabb Arsy Agung, agar engkau diberikan walayah di dunia dan di akhirat. Untuk doa ini telah kita terangkan akan maknanya dan pentingnya doa ini. Kemudian beliau melanjutkan dalam doanya, wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Dan juga saya bermohon kepada Allah agar engkau dijadikan berberkah dimanapun engkau berada. Ini doa beliau kutip dari ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan saya dijadikan oleh Allah sebagai orang yang diberkahi dimanapun saya berada. Beliau diberkahi dimanapun beliau berada, yaitu bermanfaat dimanapun ia berpijak, seperti hujan, apapun yang diterpa oleh hujan ini dari lapisan-lapisan tanah, maka itu memberi manfaat. Ini doa yang agung sekaligus peringatan dari beliau bahwa seorang yang ingin meluruskan tauhidnya, ingin meluruskan pemahaman keagamaannya, dia hendaknya menjadi berkah dimanapun dia berada. Menjadi berkah dimanapun dia berada. Dan seorang berberkah dimanapun dia berada dengan banyak sebab. Sebab yang paling utama adalah dengan mempelajari ilmu syar'i dan mengajarkannya. Ini sebab yang paling utama. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian adalah siapa yang mengajarkan Al-Qur'an dan siapa yang mengajarkannya. Jadi ini manusia yang paling baik. Orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang mempelajari dan mengajarkannya. Ini sebab utama yang menjadikan seorang hamba itu berberkah dimanapun ia berada. Dan ada sebab-sebab yang lain yang menjadikan dia berberkah dimanapun dia berada. Di antaranya adalah dia memakmurkan dirinya dengan amalan salih, memakmurkan dirinya dengan amalan yang salih. Ya, setiap amalan yang baik yang dia lakukan ini memberikan berkah untuk dirinya dan memberi contoh bagi orang lain, membawa kebaikan untuk orang lain. Ya, dan diantara bentuk yang menjadikan seorang berberkah, dia menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Sebab seorang muslim adalah cermin, dan akhlaknya yang baik itu akan memberikan pengaruh yang baik pula kepada manusia. Ya. Dan juga di antara sebab yang terpenting adalah dia mengadakan perbaikan di atas muka bumi, mengadakan perbaikan di atas muka bumi, yaitu dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kemudian berdakwah di jalan Allah, mengajarkan agama. Ini semuanya masuk dalam bentuk mengadakan perbaikan di muka bumi. Walaupun kalimat mengadakan perbaikan di muka bumi ini cakupannya sangat luas sekali, karena seluruh agama adalah perbaikan. Dan apa yang bertentangan, apa yang menyelisihi perintah agama itu adalah kerusakan, adalah kerusakan. Dan Allah telah ingatkan dalam kaidah umum, wala tusidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi setelah diperbaikinya bumi. Bumi diperbaiki dengan apa diperbaiki? Diutusnya para nabi dan para rasul, diturunkannya kitab, bumi diperbaiki. Jadi siapa yang keluar dari tuntunan para nabi dan para rasul, itu artinya dia berbuat kerusakan di atas muka bumi. Yang berbuat kerusakan ini, itu bukan akhlak seorang muslim, itu akhlaknya kaum munafikin. Sebut dalam surah Al-Baqarah di awal-awal surah, ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Apabila mereka itu adalah orang-orang yang berbuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadarinya. Ya. Itu akhlaknya orang-orang Yahudi. Lord firman, wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Mereka berjalan di atas muka bumi membawa kerusakan, sedang Allah tidak menyenangi orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya. Jadi ini diantara makna bagaimana seorang hamba itu berberkah dimanapun dia berada. Ini akhlak yang sangat indah. Nabi Isa alaihi salam diberikan ciri keutamaan ini oleh Allah. Dan dimaklumi ya, ayat yang saya bacakan tadi, waja'ala lil mubarakati minal kuntu, ayat di surah Maryam, salah satu dari ucapan Nabi Isa ketika dia berbicara kepada manusia. Begitu Maryam melahirkan Nabi Isa, lalu dibawa kepada kaumnya, mereka berkata, wahai Maryam, dari mana kamu dapat anak? Kenapa kamu menjadi perempuan yang tidak baik, padahal ayahmu orang saleh, ibumu orang baik? Maka Maryam pun berisyarat kepada Nabi Isa, sebab dia diperintah untuk berpuasa, dan puasanya mereka tidak berbicara. Maka dia berisyarat kepada Nabi Isa yang masih bayi. Kemudian Nabi Isa pun berbicara dalam keadaan masih bayi. Salah satu yang dia bicarakan, waja'alani mubarakan aynama kuntu, dan saya dijadikan oleh Allah berberkah dimanapun saya berada. Sifat berberkah dimanapun berada, sifat yang penting sekali, sifat yang sangat penting, hendaknya dikembangkan. Sebab sekarang ini kerusakan merajalela di sana sini. hampir setiap sudut dari penjuru bumi ini ada kerusakan. Maka orang-orang yang membawa kebaikan, kalau tidak berberkah di setiap tempat, maka akan menjadi sebab turunnya kejelekan. Walaupun ada orang-orang saleh di situ banyak, kapan kerusakan lebih merajalela, lebih mendominasi, maka kebinasaan lebih mudah untuk turun. Nah, itu di suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Istri Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun?" Apakah kami akan dibinasakan padahal di tengah-tengah kami ada orang-orang yang salih? Perhatikan ya, bahasanya. Di tengah-tengah kami ada orang-orang yang salih. Apalagi kalau di tengah-tengah kita jarang diketemukan orang salih. Ini banyak orang-orang salih. Kata Nabi, ya, kalian tetap dibinasakan. Tidak syatur al-khabar. Apabila kejelekan lebih banyak. Apabila kejelekan lebih banyak. Karena itu akhlak ini kalau dikembangkan, maka dia akan menjadi hal yang membawa kebaikan bagi diri seorang hamba, membawa kebaikan bagi keluarganya, membawa kebaikan bagi masyarakatnya, membawa kebaikan bagi negeri. Ya. Kemudian doa yang ketiga, ya, dia akhiri doa di sini dengan ucapan, kata beliau, wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza butuliya sabar wa idza adnaba istaghfar. Aina haula'i thalath unwan as-sa'adah. Dan semoga Allah yang terakhir ya, serta saya mohon kepada Allah agar engkau dijadikan termasuk orang yang apabila diberi dia bersyukur, apabila dia diuji dia bersabar, apabila berlaku dosa dia memohon ampun. Ini tiga sifat. Ya. Dia memohon agar supaya orang yang membaca risalah ini dijadikan orang yang mempunyai tiga sifat ini. Kalau diberi dia bersyukur, kalau diuji dia bersabar, kalau dia berbuat dosa dia memohon ampun. Kemudian untuk tiga sifat ini Syekh memberikan catatan. Kata beliau, fa innaha ulai thalath unwanus sa'adah. Sebab tiga hal ini adalah lambang kebahagiaan. Ini tiga sifat memang. Siapa memilikinya, maka itu adalah lambang kebahagiaan. Ya, lambang kebahagiaan. Nah, ini ucapan beliau yang terakhir ini dari doa. Ini beliau bahasakan dari kitab Ibnu Al-Qayyim rahimahullah yang berjudul Al-Wabil As-Sayyib. Ibnu Al-Qayyim juga menyebutkan hal ini di Al-Wabil As-Sayyib. Nah, ini tiga hal. Kalau diberi dia bersyukur, diuji dia bersabar, dia berlaku dosa dia mohon ampun. Tiga hal. Ya. Tiga hal. Dan ini tiga hal disebut sebagai lambang kebahagiaan. Baik. Kenapa beliau menyebutkan tiga hal ini? Sebab keadaan manusia tidak lepas dari tiga perkara ini. Ya. Keadaan manusia tidak lepas dari tiga perkara. Apakah dia berada dalam sebuah nikmat, ataukah ia sedang dilanda ujian, cobaan, atau ia sedang jatuh di dalam dosa dan maksiat. Ini tiga keadaan manusia. Tidak ada yang lepas dari tiga keadaan. Nah, itu Syekh rahimahullah yang melirik kepada tiga perkara. Berdoa agar supaya seorang dijadikan tergolong dari tiga hal ini. Kalau dia diberi nikmat, kewajibannya adalah apa? Bersyukur. Ya. Kewajibannya adalah bersyukur. Kalau dia diuji, dicoba, kewajibannya adalah apa? Adalah bersabar. Ya. Apabila dia berlaku dosa, kewajibannya adalah apa? Ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tiga perkara, semuanya adalah lambang kebahagiaan. Ya. Kalimat global ya, lambang kebahagiaan. Kalau ingin kita ketahui bagaimana bahagianya orang yang memiliki tiga hal ini, maka saya harus menguraikan makna syukur, saya harus menguraikan makna kesabaran, dan saya harus menguraikan makna apa? Ya, permohonan ampun kepada Allah. Dan tiga hal ini kalau diuraikan, ini akan panjang nanti waktu ini. Ya. Jelas ya? Akan panjang. Lu banyak pembahasan. Cuman saya isyaratkan bahwa ini adalah tiga apa? Tiga lambang kebahagiaan. Tidak apa-apa saya sebutkan sini beberapa dalil yang sekedar menggambarkan bahwa tiga amalan ini adalah lambang kebahagiaan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu, seorang yang dikatakan bersyukur itu apa namanya? Harus dibangun di atas lima pondasi. Baik, di majelis ini saya sebut tiga saja dulu. Ya, nanti limanya besok dan di hari Ahad. Ya, kita bicara masalah musibah, di sana kita sebut lima. Sini tiga saja dulu. Sebabnya Ibn Al-Qayyim kadang beliau sebutkan lima, kadang beliau sebutkan tiga. Baik, saya sebut tiga saja dulu di sini untuk mereka. Ada tiga dasar dari dasar kesyukuran. Yang pertama, dia memuji Allah dengan lisannya. Dia memuji Allah dengan lisannya. Tatkala dia mendapatkan nikmat, tiap kali lisannya menyebut nikmat itu, dia memuji Allah. Alhamdulillah. Ketika ditanya kamu dari mana memperoleh ini, disebutkan ini semuanya adalah anugerah Allah. Semuanya lisannya memuji Allah. Ini yang pertama. Dan Rasulullah menyebutkan hamba yang diridhai, ya, hamba kalau dia makan, setelah dia makan dia membaca alhamdulillah. Ya, kalau dia minum, setelah dia minum membaca apa? Alhamdulillah. Nah, rukun yang kedua dari kesyukuran adalah dia mengakui di dalam hatinya bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kekuatannya, bukan karena besarnya kemampuannya, bukan pula karena dirinya, tapi itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dia renungi firman Allah, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka nikmat itu datangnya dari Allah. Iya. Baik, ini rukun yang kedua, ada rukun kesyukuran. Rukun yang ketiga ada rukun syukur adalah seorang hamba menggunakan nikmat tersebut pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Ya. Kapan dia tidak menggunakannya? Maka tidak dia gunakan nikmat itu dalam hal yang dicintai. Bahkan banyak dari manusia mendapat nikmat, tapi nikmatnya bukan hal yang merupakan ketaatan. Mending kalau hal yang tidak ada gunanya. Ini kadang dia gunakan pada hal yang bermaksiat kepada Allah. Dia berdosa kepada Allah di dalamnya. Kelihatan adalah nikmat. Kesehatan adalah nikmat. Kesehatan adalah nikmat. Hidup adalah nikmat. Umur adalah nikmat. Semua nikmat akan apa? Dipertanyakan. Walatus'alunna yawma idin anin na'im. Dan sungguh kalian pada hari kiamat, pada hari itu akan ditanya tentang setiap nikmat yang kalian dapatkan. Ya, maka nikmat itu harus digunakan pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini yang disebut dengan makna syukur. Ya. Disebut dengan makna syukur. Syukur adalah hal yang diperintah oleh Allah. Suatu kalau ditekankan perintahnya, ini menunjukkan akan kewajibannya dan menunjukkan akan pentingnya. Allah berfirman, "Adkuruni adkurkum washkuruli wala tadkurun." Ingatlah saya, pasti saya akan mengingat kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian kufur. Janganlah kalian kufur. Dan kesyukuran ini akan menambah nikmat. Allah firman, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum Walain kafartum inna adabi lasyadid. Dan ketiga, Rabb kalian mengumumkan, andai kata kalian bersyukur, sungguh saya akan menambah nikmat. Kalau kalian kufur, sungguh siksaanku sangatlah pedih. Nabi Daud diberi keluarga, turunan, dan dia sendiri diberi keutamaan yang luar biasa. Diberi keutamaan oleh Allah yang luar biasa. Untuk keutamaan ini Allah memerintah wa'malu ala Dawud syukra. Hendaknya kalian wahai keluarga Daud berlaku syukur kepada Allah. Jadi perintahnya untuk membalas nikmat tersebut adalah dengan mensyukurinya, mensyukuri apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian orang yang bersyukur, mereka ini tidak akan diganggu oleh syaitan. Tidak akan diganggu oleh syaitan. Karena itu syaitan, la'natullahi alaihi iblis, dia berkata thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian saya akan mendatangi mereka, anak manusia itu, dari arah muka mereka, dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan menemukan dari mereka, tidak menemukan kebanyakan mereka sebagai orang-orang yang bersyukur. Jadi menunjukkan bahwa orang yang bersyukur ini orang yang tidak bisa ditaklukkan oleh iblis. Adapun kalau dia tidak bersyukur, maka inilah yang merupakan lahan dan ladang kerja iblis. La'natullahi alaih. Baik. Jadi ini beberapa perkara berkait dengan kesyukuran, dan kesyukuran pada seorang hamba inilah yang menjamin kesejahteraannya. Inilah yang menjamin dia tidak tertimpa musibah, tidak ditimpa oleh siksa. Apabila dia bersyukur. Allah menjamin di dalam Al-Qur'an, "Ma yaf'alu Allahu bi adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'aliman." Sungguh Allah tidak ada keperluan menyiksa kalian sepanjang kalian itu bersyukur dan sepanjang kalian beriman. Syukur bagian dari keimanan. Tapi dikeluarkan di sini sebut paling depan, sepanjang kalian bersyukur dan sepanjang kalian beriman, menunjukkan pentingnya. Dan dijamin Allah tidak perlu menyiksa kalian sepanjang kalian bersyukur dan sepanjang kalian beriman. Dan adalah Allah syakiran alima, Maha mensyukuri, menerima kesyukuran hamba. Dan Allah Maha mengetahui siapa di antara kalian yang bersyukur. Nah, ini sedikit berkaitan dengan kesyukuran. Adapun kesabaran, katakan di sini oleh Syekh rahimahullah, wa idza butulya sabar. Apabila ia diberikan ujian, dicoba, maka dia bersabar. Dia bersabar. Sini beliau menyinggung kesabaran itu pada satu sudutnya saja. Sebab banyak manusia yang kadang tidak bersabar saat ujian dan cobaan. Walaupun kesabaran itu sebenarnya luas. Sebab para ulama menyebutkan bahwa sabar terbagi tiga. Ada sabar di dalam menjalankan ketaatan, ada sabar di dalam meninggalkan larangan, dan ada sabar di dalam menjalani ujian dan cobaan, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau di sini menyinggung hal yang ketiga. Apabila dia diuji, dia bersabar. Iya. Sabar hal yang diperintah oleh Allah. Allah memerintah kepada nabinya untuk bersabar, wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah engkau. Bersabarlah engkau wahai Nabi Muhammad. Dan tidaklah kesabaran engkau itu kecuali karena Allah. Kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan sabar adalah lambang kebahagiaan, keberuntungan. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Orang-orang yang beriman, sabarlah kalian, berusahalah untuk bersabar. Ya. Warabitu, lakukanlah ribat, dan bertakwalah kalian supaya kalian itu beruntung. Orang yang bersabar diberi pahalanya dua kali lipat. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka itu diberi pahalanya dua kali lipat karena kesabaran mereka. Bahkan kadang pahala untuk mereka dilipat gandakan, tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Mereka orang yang berpuasa, amalannya dikhususkan, diberi pahala tidak ada batasannya. Karena pada puasa itu mengumpulkan tiga jenis kesabaran sekaligus pada puasa. Ya, sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan larangan, yang tidak berani mendekati larangan-larangan puasa, makan, minum, dan seterusnya. Dan sabar menerima ketentuan, ya, lapar, dahaga, dan memang hal yang ditentukan oleh Allah. Ya. Karena itu orang yang berpuasa, pahalanya tidak terhingga. Beda dengan amalan yang lain, diberi pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Ya, tidak terhingga. Sebab memang kesabaran itu tidak terhingga pahalanya. Allah firman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dicukupkan pahalanya tanpa batasan. Dicukupkan pahala tanpa batasan. Iya. Dan seorang yang ingin mendapatkan ketinggian kekokohan di dalam agama, ya, itu harus dengan kesabaran. Harus dengan apa? Dengan kesabaran. Namun kesabaran tidak akan dia dapatkan. Ya. Allah firman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka para imam yang memberi petunjuk. Ya. Memberi petunjuk dengan perkara kami. Mereka dijadikan para imam, para pemimpin. Kapan? Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan mereka adalah orang yang yakin terhadap ayat-ayat kami. Harus ada kesabaran kalau ingin beruntung. Sebab orang yang berada dalam kebaikan harus bersabar. Ya, sabar dalam menjalankan ketaatan, meninggalkan larangan, dan sabar dalam menerima ketentuan Allah. Bagi kita, ya, di saat-saat yang seperti ini, ya, kita menyaksikan apa berbagai perkara yang bisa melalaikan dari agama, bisa menjatuhkan dalam kemaksiatan. Kita saksikan berbagai musibah. Maka kesabaran hendaknya menjadi ciri dan selalu kita mendidik diri itu dengan kesabaran tersebut. Ya, banyak lagi ya dari mana-mana kesabaran. Dan Nabi mengibaratkan sabar itu seperti dia cahaya yang sangat terang, seperti cahaya matahari terang sekali menerangi hamba. Nah, tidak kegelapan bagi dia, hal yang memberikan kesejukan, keteduhan. Kalau ada kebaikan yang diberikan kepada hamba, tidak ada yang lebih baik daripada kesabaran. Karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menjadikannya sebagai orang yang penyabar. Dan tidaklah seorang hamba itu diberi sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Tidak ada yang lebih baik dan lebih luas daripada apa? Daripada kesabaran tersebut. Iya. Ini dari keindahan kesabaran. Wajar ya, dan nampak bagaimana lambang kebahagiaan dari sabar ini. Syukur, sabar. Dan yang ketiga adalah kata beliau, wa idza adnaba istaghfar. Kalau dia berdosa, dia memohon ampun. Saat dia berdosa, dia memohon ampun. Dosa memang adalah hal yang ditentukan menimpa manusia. Ya. Hal yang telah ditakdirkan. Dan keberadaan dosa dan maksiat, Allah mempunyai hikmah-hikmah yang sangat agung dan sangat besar di belakangnya. Dengan adanya dosa dan maksiat ini, seorang hamba mengenal kadar dirinya. Dia hamba yang lemah. Dia tidak bisa terhindar dari dosa. Dia kata dia kuat, tidak mungkin dihayati dalam apa? Dosa. Tidak ada dosa dan maksiat, dia selalu sadar akan kebesaran Rabb-nya. bahwa Allah menetapkan segala sesuatu, kalau menginginkan segala sesuatu, menginginkan sesuatu tidak ada yang bisa menahannya. Dan keberadaan dosa ini kadang menyebabkan hamba sadar bahwa ia hanya bisa terlindung dari dosa, terjauh dari dosa dengan pertolongan dari Rabbnya. Karena itu kadang ada orang yang jatuh dalam dosa disebabkan karena dia jatuh dalam dosa, akhirnya terbuka pintu-pintu ketaatan yang sangat banyak pada dirinya. Dia sudah merasakan pahitnya dosa dan sudah merasakan penderitaan melakukan dosa, bagaimana rusaknya hati, bagaimana kejelekan dalam kehidupan, pertikaian antar sama manusia dan kebuasan di tengah keluarganya karena adanya dosa tersebut. Dia sudah merasakan pahitnya, akhirnya dia terus bertobat dan tidak berani jatuh di dalam dosa tersebut. Ya, kadang membuka pintu khasyah dan rasa takutnya, rasa berharapnya dan seterusnya dari amalan-amalan kebaikan. Maka Allah telah menakdirkan seorang hamba itu jatuh dalam apa? Dalam dosa. Jatuh di dalam dosa. Nah, Allah firman dalam hadits qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian melakukan kesalahan siang dan malam dan saya mengampuni seluruh dosa. Mohon ampunlah kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Allah firman, wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian melakukan dosa siang dan malam dan aku mengampuni seluruh dosa. Mohon ampunlah kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Jelas ya. Maka ini dari apa makna-makna yang menunjukkan bahwa seorang hamba itu dia jatuh di dalam dosa, dia sadar bahwa apa itu adalah hal yang telah ditentukan oleh Allah. Dan di sini dari ibadah yang disebutkan di sirah Syekh, kalau dia berdosa dia memohon ampun. Dan jatuh dalam dosa dibiarkan dirinya jatuh dalam dosa. Itu namanya orang yang tahu dirinya hancur, dia biarkan dirinya dalam apa? Dalam kehancuran. Sebab dosa itu tidak dianggap remeh. Dia adalah hal-hal yang sangat menghancurkan. Tapi kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, innakum ta'maluna amalan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'r. Wa in kunna na'udduha ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Kalian itu melakukan amalan-amalan di mata kalian, amalan itu adalah lebih tipis dari rambut. Mereka anggap, oh ini sepele, ini sepele biasa. Kalian anggap lebih tipis dari rambut. Ini ucapan Anas bin Malik kepada siapa? Kepada orang-orang yang hidup di masa beliau, para tabiin, masih generasi terbaik di tengah umat ini. Kira-kira bagaimana kalau Anas bin Malik hidup di masa kita ini? Bukan lagi mereka dosa kecil pembahasannya, dianggap remeh. Ini di masa ini, na'udzubillah, dosa besar, bahkan kekufuran dianggap remeh, dianggap biasa. Kekufuran dianggap apa? Biasa. Nah, perdukunan ada di mana-mana. Rahasia, sudah diiklankan. Fasilitasi dengan canggih, ketik rek, sudah selesai. Ya, dapat ilmu perdukunan. Ya, tahu jodoh. Dianggap remeh oleh manusia, subhanallah. Di apa namanya dosa-dosa yang sangat dianggap tercela di tengah manusia ditampilkan, subhanallah. Sampai ada berita wawancara apa namanya orang-orang yang punya hubungan sesama jenis diwawancarai. Ini adalah hal-hal yang sudah keluar dari akal sehat, terjadi dan kita saksikan di masa ini. Bukan lagi perkara kecil, belum lagi minuman khamar, zina dari hal-hal yang dianggap besar. Anas bin Malik berkata kepada manusia di masa ini, kalian melakukan amalan-amalan di mata kalian lebih tipis dari rambut. Kami menghitungnya di masa Nabi dari perkara yang menghancurkan keberadaan mereka di masa Nabi. Ya, bukan artinya seorang jatuh dalam dosa dia biarkan dirinya hancur, tidak. Kewajiban seorang muslim beristighfar Dan ini pintu ibadah yang lain. Dia jatuh dalam dosa, subhanallah, dari rahmat Allah dibukakan pintu ibadah, dia bertobat, memohon ampun, istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang beristighfar ini, Allah subhanahu wa ta'ala terangkan berbagai kebaikan untuk mereka. Di antaranya Allah firman, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Orang-orang yang apabila melakukan kekejian, fahisha ya, kekejian, أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, dia membalimi diri mereka. Ini sifat ayat ini di surah Al-Imran, di konteks menjelaskan sifat orang yang bertakwa. Kalau dia melakukan kekejian atau membalimi dirinya, dzakarullah, mereka segera mengingat Allah. Ini sifat orang yang bertakwa ya. Dia jatuh dalam dosa, dia tidak terus di dosa itu, tapi dia mengingat kepada Allah. Mengingat kepada Allah. Dan begitu dia ingat kepada Allah, ini akan menambah kekokohan untuk dirinya sehingga dia tidak jatuh lagi dalam dosa. Jelas ya? Dzakarullah. Karena itu di ayat ini, ayat surah Al-A'raf, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasy syaithani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Orang-orang yang bertakwa itu kalau disentuh oleh suatu bagian dari apa namanya? Jebakan syaitan, maka mereka mengingat. Jika jatuh dalam dosa ikut syaitan, mereka mengingat. Pada saat mereka ingat, mengingat, fa idza hum mubsirun, maka ketika itu mereka pun punya basirah, punya pandangan yang sangat tajam. Sehingga pandangan yang sangat tajam. Jadi kalau dia bertakwa ya, kalau dia punya ketakwaan, punya keimanan, sekali jatuh dalam dosa tidak berulang lagi. Sekali jatuh dalam dosa, ya, tidak berulang. Rasulullah SAW mengingatkan sifat seorang mukmin di dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu tidak pernah disengat oleh binatang buas dari satu lubang yang sama sebanyak dua kali. Tidak pernah disengat dua kali dari satu lubang yang sama. Ya, kalau dia sudah pernah lewat lubang, ya, dari lubang itu dia disengat binatang buas, ya, maka seorang mukmin dia nggak berani lewat lubang itu lagi, ya kan? Nah, dia nggak berani disengat dua kali. Tapi kalau sudah lewat sekali disengat, ya, ayo berikutnya kita menyerahkan diri lagi disengat. Ya. Sengaja lewat di situ, bagus kalau dia sengaja lewat. Kalau memang dia duduk di situ atau hidup di lubang itu juga, ya, hidup bersama binatang buas. Ini sebagian hancur lain. Nah, ada orang-orang yang ya, keadaannya seperti itu, na'udzubillah. Karena itulah seorang yang memahami dari agama ini hendaknya mengerti bahwa kapan dia jatuh dalam dosa, dzakarullah, mereka mengingat Allah, fastaghfiru li dzunubihim, lalu mereka memohon pengampunan terhadap dosa-dosa mereka. Dan Allah terangkan, wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapa yang bisa mengampuni dosa selain kecuali Allah? Walam yasirru ala ma fa'alu. Orang yang beriman tidak terus menerus melakukan dosa. Kalau sudah jatuh, mereka tidak terus, tapi berhenti. Walam yasirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Oleh Allah jamin untuk istighfar, orang yang beristighfar ini, ulaika, untuk mereka ini jazaa'uhum, balasan bagi mereka, maghfiratun min rabbihim, pengampunan dari Rabb mereka. Wa jannah, dan sorga-sorga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itu adalah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Ya, jelas ya. Ini satu bagian dari keutamaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini saya kira sudah cukup ya menggambarkan indahnya tiga amalan ini. Bersyukur, bersabar, dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiga hal ini dikatakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala sebagai unwanus sa'adah, sebagai lambang kebahagiaan. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, i'lam arsyadakallahu liqa'atihi. Ketahuilah, semoga Allah meluruskan jalanmu di atas ketaatan kepadanya. Ini masih doa lagi ya. Doakan supaya Allah luruskan jalanmu di atas ketaatan kepadanya. Nah, ketahuilah. Kalimat i'lam, ketahuilah. Hendaknya kalian mengetahui. Nah, yang kata mengetahui ini peringatan ya dari seorang ketika dia akan membahas masalah yang penting, dia berkata ketahui. Ini untuk menyegarkan atau membangkitkan daya ingat, daya tangkap, bahwa apa yang disampaikan adalah hal yang penting. Hendaknya pasang pendengaran dengan baik, ya, arahkan konsentrasi untuk memahami. Nah, i'lam arsyadakallahu liqa'ati, ketahuilah, semoga Allah meluruskan jalanmu di atas ketaatan kepadanya. Annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din. Ketahuilah bahwa al-hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah. Nah, al-hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim, di sini di terjemahan itu tertulis apa? Baca di rumah ya, al-hanifiyah. Baik, al-hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim adalah engkau menyembah Allah semata dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Itu al-hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini pendahuluan yang pertama dari Syekh rahimahullah. Beliau di sini menjelaskan makna al-hanifiyah. Makna al-hanifiyah. Diterangkan apa itu al-hanifiyah. Kenapa beliau terangkan? Sebab agama Nabi Ibrahim yang kita diperintah mengikutinya. Allah merintah kepada Nabi Muhammad dalam firman-Nya, "Tsumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad agar supaya engkau mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif dan bukanlah Nabi Ibrahim itu sekali-sekali tidak tergolong ke dalam orang-orang yang berbuat kesyirikan. Nabi Ibrahim tidak pernah tergolong kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Jadi Allah perintah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Ini berarti kita diperintah untuk memahami apa makna al-hanifiyah. Al-hanifiyah, al-hanif, hanifiyah dari kata al-hanif. Hanif itu sesuatu yang miring, condong. Sebab orang yang hanif dalam ibadah, dia condong kepada tauhid. Dia condong kepada tauhid, dia tinggalkan apa? Dia tinggalkan kesyirikan. Dia condong kepada tauhid, dia tinggalkan kesyirikan. Itu yang disebut hanif. Nah, baik. Dan Syekh di sini menjelaskan makna al-hanifiyah adalah an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Hanifiyah maknanya adalah engkau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Mengikhlaskan agama hanya untuknya. Kama qala ta'ala, beliau bawakan dalil di sini sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ya, untuk beribadah kepada-Ku. Nah, jadi itu tadi kita terangkan tentang mana al-hanifiyah. Jadi al-hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim, an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuk-Nya. Dan ini makna yang disebut oleh Syekh ini ya, sangat tampak sekali pada ayat-ayat yang menjelaskan tentang al-hanifiyah. Ini banyak di dalam Al-Qurannya ayat-ayatnya. Seperti di surah Al-Imran misalnya, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana halifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani. Dan dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah, seorang yang halif, lurus di atas tauhid, condong meninggalkan kesyirikan, lalu muslimah, orang yang berserah diri kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan sekali-sekali beliau itu tidaklah termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan surah Nisa Allah perintah. Allah terangkan, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadha Allah Ibrahim khalila. Siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dia ini berbuat baik. Jadi syaratkan dua hal. Yang paling baik agamanya dua hal. Dia ikhlas. Yang kedua, dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, dia mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Jadi syaratkan ya, mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif. Yang lurus di atas tauhid, meninggalkan apa? Meninggalkan kesyirikan. Maka ini makna al-hanifiyah yang kita diperintah untuk mengikutinya. Qul sadaqa Allah. Katakanlah Allah Maha benar. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Hendaknya kalian mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin. Dan bukanlah beliau termasuk dalam orang-orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Baik. Di sini tampak jelas dari beberapa ayat yang saya bacakan, walaupun itu sedikit ya, dari ayat yang menjelaskan tentang mana al-hanifiyah ya, sedikit, namun ini cukup jelas menerangkan bahwa al-hanifiyah adalah memurnikan tauhid, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, menghindari segala bentuk kesyirikan, ya, segala bentuk kesyirikan. Nah, ini makna-makna sangat indah dalam Al-Quran. Baik, satu ayat lagi saya. Kita semua menghafalnya di surah Al-Baqarah. Wa ma umiru apa? Illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Mengikhlaskan agama hanya untuknya dalam keadaan di atas hanifiyah. Hunafa ya, orang-orang yang hanif. Berada di atas kehanifiyahan. Di atas jalan al-hanifiyah. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hajj juga menyebutkan, "Fajtanibu rijsa minal awthani wajtanibu qawla adh-dhur hunafa'a lillahi ghayra musyrikin. Wa may yushrik billah," dan seterusnya dari ayat. Tinggalkanlah, jauhilah berhala-berhala yang najis itu. Perintah jauhi berhala yang najis. Wajtanibu qawlal zur, dan tinggalkan ucapan yang dusta, ucapan yang palsu. Hunafa'a lillah. Ya. Dengan selalu hunafa sebagai orang-orang yang hanif kepada Allah. Jadi ini ditafsirkan, penafsiran hanif sangat tampak. Tinggalkan kesyirikan, tinggalkan peribadatan kepada selain Allah, mengikhlaskan agama hanya untuknya. Ini penafsiran-penafsirannya di dalam Al-Quran. Karena itu Syekh rahimahullah memastikan makna ini. Beliau memastikan makna ini. Beliau terangkan bahwa kata beliau, annal hanifiyah millata Ibrahim. Tahuilah sungguhnya al-hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim adalah, maknanya adalah, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din. Engkau menyembah Allah satu-satunya yang mengikhlaskan agama hanya untuk-Nya. Iya. Karena itu siapa yang ingin dikatakan sebagai seorang yang hanif, siapa yang ingin dikatakan sebagai orang yang hanif, maka hendaknya dia murnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan ayat di sini, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Ya, tidaklah engkau apa Allah firman, tidaklah saya menciptakan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah kepada-Mu. Ya. Maka ini adalah tujuan penciptaan jin dan manusia, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau kita renungi makna al-Hanifiyah ini lebih mendalam, definisi Syekh al-Hanifiyah, anta'budallaha mukhlishan lahu ad-din. Al-Hanifiyah adalah engkau beribadah kepada Allah wahdahu, satu-satunya, mengikhlaskan agama hanya untuk-Nya. Ya, sebenarnya kalau dibahasakan lain, itulah makna la ilaha illallah. Itulah makna apa? La ilaha illallah. Sebab kalau dia beribadah hanya kepada Allah, berlepas diri dari selain Allah, maka itu makna apa? Makna la ilaha illallah. Sebab kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, dia adalah kalimat yang bermakna la ma'budah bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ya. Itu maknanya ya, ilah yang disembah, yang diibadahi, bukan makna tidak ada yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, mematikan. Kaum musyrikin di masa Nabi mengakui itu, mereka paham yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Kalau itu makna la ilaha illallah, untuk apa kaum musyrikin diperangi oleh Nabi? Jelas ya? Kalau makna mencipta, memberi rezeki, itu diakui oleh Iblis. Diakui oleh apa? Iblis. Diakui oleh Fir'aun. Jelas ya? Maka siapa mengartikan makna la ilaha illallah ke makna itu? Ya maaf, tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak memberi rezeki kecuali Allah. Maka ini penafsiran yang keliru. Akan kita terangkan ya, bahwa ini penafsiran sangat keliru. Kaum musyrikin di masa Nabi lebih pandai darinya. Dari sisi makna mengartikan. Jelas ya? Baik. Ini akan kita terangkan nanti di akhir dari kaidah yang keempat. Kami jelaskan oleh Syekh rahimahullah. La ilaha illallah maknanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kalimat la ilaha illallah ini terdapat dua rukun asasi di dalamnya. Dua rukun asasi. Rukun yang pertama an-nafyu, penafian. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus menafikan, harus berlepas diri dari segala yang diibadahi kecuali Allah. Rukun yang pertama. Dan belum dia mengucapkan la ilaha illallah kalau dia tidak berlepas diri, benci dan apa? Memusuhi segala yang diibadahi selain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua dari rukun la ilaha illallah adalah menetapkan. Dia tetapkan bahwa yang diibadahi hanyalah apa? Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini dua rukun harus ada dalam la ilaha illallah. Kapan terpisah dua rukun ini? Dia hanya lakukan satu, dia tinggalkan yang lain. Dia bukan seorang muslim. Bukan orang yang berucap la ilaha illallah. Ini dua konsekuensi harus ada di dalamnya. Iya. Jelas ya? Nah, itu kaum musyrikin di masa Nabi sangat memahami makna dan konsekuensi dua rukun dari la ilaha illallah ini. Karena itu ketika Nabi mengajak mereka mengucapkan la ilaha illallah, yang menyimpang, mereka berterus-terang menyimpang. Nah itu ucapan mereka disebutkan dalam Al-Quran. Aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hada lasyai'un ujab. Apakah Nabi Muhammad ini ingin menjadikan yang disembah cuma satu? Ini suatu hal yang menakjubkan. Jadi mereka menganggap seruan Nabi la ilaha illallah supaya mereka beribadah, menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, itu mereka anggap sebagai hal yang menakjubkan, hal yang aneh. Harusnya sembahan itu banyak. Itu yang ditolak oleh kaum musyrikin. Jelas ya? Jadi ini dua rukun. Kemudian la ilaha illallah itu sendiri, ya. La ilaha illallah itu sendiri ada 8 syarat padanya. Ada 8 syarat padanya. Harus terpenuhi 8 syarat itu. Ya, kapan 8 syarat ini tidak terpenuhi, maka dia kurang di dalam kandungan la ilaha illallah tersebut. Nah, 8 syarat ini terkumpul dalam 2 bait syair. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa siduqu kama mahabbatin wal inqiyadi wal qubul ilaha وزيد ثامنها وهو الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها. Ini 8 syarat. Syarat yang pertama adalah al-ilm. Seorang mengilmui. Dia ilmui mana la ilaha illallah. Dia ilmui mana la ilaha illallah. Tak boleh dia jahil tentang maknanya. Syarat yang kedua dari syarat la ilaha illallah, yakin. Dia yakin terhadap kandungannya. Tak boleh dia ragu. Siapa yang ragu? Maka ini akan apa namanya? Membatalkan la ilaha illallahnya. Kemudian syarat yang ketiga, ikhlas dia mengucapkannya. Dan karena dipaksa, dan pula karena riya, dan pula karena ikut-ikutan. Kemudian yang keempat dari syarat la ilaha illallah, dia jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia jujur, berarti dia tidak dusta. Dia tidak dusta. Kemudian syarat yang kelima, dia terikat dengan kandungan la ilaha illallah. Atau yang kelima, dia cinta kepada kalimat la ilaha illallah. Dia cinta hanya Allah yang disembah. Dia cinta seluruh selain daripada Allah, ya, semuanya dimusuhi. Dia cinta kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Cinta orang yang membela la ilaha illallah. Demikian pula, jadi mana cinta ini tidak boleh ada kebencian di dalamnya. Tidak boleh ada kebencian. Dan tidak boleh benci pada kandungan la ilaha illallah. Tidak boleh benci kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jelas ya? Kemudian syarat yang ke berapa? Yang keenam, dia terikat dengan kandungan la ilaha illallah tersebut. Terikat. Jadi dia terikat dengan kandungannya, bukan merasa orang yang bebas. Tidak terikat dengan aturan apapun. Dia terikat dengan kandungan la ilaha illallah. Dimanapun dia berada, tidak mungkin dia berikan peribadatan untuk selain Allah. Ibadah hanya untuk Allah. Kemudian syarat yang kedelapan, dia menerima la ilaha illallah dengan segala penerimaan. Tidak ada bentuk penolakan sedikit pun darinya dengan bentuk apapun. Ya. Jadi dia menerima dengan segala bentuk penerimaan. Kemudian syarat yang kedelapan, dia kafir kepada segala sesembahan yang diibadahi selain daripada Allah. Dia kafir kepada segala yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini 8 syarat dari 8 dari mana la ilaha illallah. Ya, maka la ilaha illallah ini maknanya ini sama dengan makna al-hanifiyah, an ta'budallaha mukhlishan lahuddin, engkau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Waktu salat Asar sudah masuk ya, insyaallah taala kita lanjutkan insyaallah setelah salat asar.